نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلنا في الدين أعزني الله وإياكم تبرشكر بعد الله تبارك وتعالى. Pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan majelisul ilm thalabul ilmi syar'i. Alhamdulillah kita bisa mengadakan majelisul ilmi di tempat ini, di rumah ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah Subhanahu wa taala membarokahinya dan membarokahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Khanafuddin a'azzani allahu ayyakum. Kita akan melanjutkan kitabun nikah. Kita masuk pada bab yang terakhir, al-babul hadi ashar, bab yang ke-11, fin nafaqat, tentang nafkah. Tentang nafkah. Tentang nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'ruf, qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'ahu awat afan wa tawabi'aha. Nafkah adalah secara syar'i maknanya memberikan kecukupan. Kifayatu memberikan kecukupan kepada orang yang dia tanggung. Memberikan kecukupan kepada orang yang dia tanggung. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nam, berupa makanan pokok, kutan, berupa makanan pokok, wa kiswatan, dan pakaian, wa maskanan, dan tempat tinggal, wa tawabi'aha, dan penyerta-penyertanya. Naam, dan penyerta-penyertanya. Kalau tempat tinggal, penyerta-penyertanya diantaranya apa? apa? untuk mandinya dan yang semisalnya. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Awalu ma yajibu alal insan an nafaqatu ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi manusia adalah nafkah kepada istrinya. Tentunya setelah nafkah kepada dirinya sendiri. Saya ulangi. Kewajiban pertama bagi manusia, nafkah bagi manusia adalah terhadap istrinya. Tentunya setelah apa? Dia menafkahi dirinya sendiri. Dirinya sendiri dulu, baru keluarganya dimulai dari istrinya. Setelah itu baru kerabatnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, ibda' binafsik, mulailah terhadap dirimu sendiri, mulailah dengan dirimu, fatasaddaq 'alaiha, maka bersedekahlah atasnya. Fa in fadhala syai'un fali ahlik. Maka jika ada lebih nafkah untuk dirimu, maka untuk keluargamu. Keluarga, istri dan juga anak-anak dan juga apa? Orang tua. Fa in fadhala an ahlik syai'un falizi qarabatik. Dan maka jika ada yang lebih untuk keluargamu sesuatu, maka untuk kerabatmu. Naam. Sehingga disebutkan di dalam fikih muyassar ini, jenis-jenis nafkah itu ada 4. Jenis-jenis nafkah ada 4. Yang pertama adalah nafkah seseorang untuk dirinya sendiri. Nafaqatul insan ala nafsih. Nafkah seorang insan terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, nafkah seorang anak terhadap orang tuanya. Nafkah seorang anak terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga, nafkah orang tua terhadap anaknya. Dan yang keempat, nafkah suami terhadap istrinya. Ini nafkah yang disebutkan dalam fikih muyassar. Nafkah seseorang terhadap dirinya sendiri, kemudian nafkah seseorang terhadap kedua orang tuanya, kemudian nafkah seseorang terhadap anak-anaknya. Orang tua mencakup apa? Ke atas. Mencakup ke atas. Naam, maka diistilahkan dalam kitab ini furu' wal usul. Furu' itu anak ke bawah, sementara usul ayah, orang tua kah, ibu kah, ke atas. Sebagaimana dalam pelajaran warisan, usul itu orang tua ke atas, furu anak ke bawah. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. 6, disebutkan tentang nafkah terhadap istri. Nafkah terhadap istri. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yadkhulu fi walahunna mithlu alladhi 'alayhin nabil ma'ruf Dan bagi mereka, yakni para istri, yang semisal atas mereka dengan ma'ruf. Jami'u al-hukukil lati lil mar'ati wa 'alaiha, seluruh hak-hak yang untuk wanita dan atas wanita. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah, kewajiban untuk menafkahi istri ini itu Allah ataupun Rasulullah, yang pertama Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-228. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim dan juga Abu Dawud, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para istri atas kalian, walahunna 'alaikum, dan bagi mereka, yakni para istri, atas kalian rezeki mereka, yakni makanan pokok bagi mereka. Dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Dengan yang ma'ruf, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis, nafkah untuk istri itu dikatakan bil ma'ruf. Nah, bil ma'ruf itu berapa? Seberapa ukuran nafkah kok dikatakan bil ma'ruf? Maka kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa anna maradda dzalika ila ma yata'arafuhun nas bainahum. Dan kembalinya hal tersebut, yakni kembali berapa nafkah seorang suami terhadap istrinya, kembalinya adalah kepada apa yang biasa di tengah-tengah manusia. Kembalinya adalah kepada apa-apa yang biasa di tengah-tengah manusia. Enggak disebutkan berapa jumlahnya, kadarnya berapa. Naam, cuma disebutkan bil ma'ruf. Sehingga kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah apa? Apa yang biasa terjadi di tengah-tengah manusia. Wa yaj'alunahu ma'dudan wa yatakarrar, dan mereka yang biasa mereka menjadikannya ma'dudan, jumlah tertentu, wa yatakarrar, dan berulang. Intaha. Maknanya di tengah-tengah manusia itu seberapa nafkah seorang suami kepada istri. Nah, disebutkan oleh Syaikh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, nafkah seorang yang kaya, orangnya kaya misalnya kan. Kaya tentunya kaya di pandangan manusia tentunya ya. Nafkah orang kaya itu dia mengikuti kebanyakan orang kaya. Bisa dipaham ya? Nafkah orang miskin, dia mengikuti kebanyakan nafkah orang miskin. Begitu juga yang pertengahan, mengikuti nafkah orang-orang yang pertengahan. Nafkahnya orang kaya berapa, orang miskin berapa, kemudian yang pertengahan berapa, ya itulah kembalinya kepada apa? Al-uruf namanya. Al-uruf. Uruf itu kebiasaan yang berjalan di tengah-tengah manusia. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Atau, kesepakatan antar suami istri. Atau, penentuan nafkah tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan suami istri. Wa idza tafaqa az-zawjan 'ala daf'i qimatin nafaqah aw ittafaqa 'ala ta'jiliha aw 'ala ta'khiriha muddatan tawilah aw qalilah jaza dzalika. jika suami istri sepakat untuk menyerahkan nilai nafkah 6 atau sepakat untuk menyegerakannya atau mengakhirkannya pada masa yang lama ataupun singkat, itu boleh. Li'annal haqqo lahuma, dikarenakan itu hak mereka berdua. 6. Sepakat suami istri gimana nih nafkahnya? 6. Biasanya apa? Kembalinya di tengah-tengah masyarakat. Tengah-tengah masyarakat kita gimana nafkahnya? Gimana tengah-tengah masyarakat kita nafkahnya? Hah? Artinya kan bisa nyerahkan duit. Nah, atur untuk sebulan. Bisa dipahami ya? Itu boleh kalau memang dia sepakat. Ya sudah, gitu saja. Nggak apa-apa. Nah, atau kalau tidak, maka kata Syaikhul Fauzan, kalau sepakatnya demikian, ini tergantung kesepakatan. Kamu itu apa? Nih, setiap tender sekian, misalnya kan, setiap tender sekian, aturlah sebulan pokoknya nyampe. 6. Disepakati, ya sudah, itu nafkahnya. 6. Kalau berselisih, nggak mau tender kelamaan, misalnya kan, berarti setiap hari. Kalau berselisih, maka kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, 6. Wajaba naf'u nafaqati kulli yaumin min awwalihi. Kalau berselisih 6 nafkahnya, berarti hukum asalnya setiap pagi hari, awal siang, setiap hari suami memberikan nafkah kepada istrinya. Untuk makan sehari itu, tiap hari. 6. Ini khulafuddin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim itu tergantung dengan apa? Kesepakatan berdua. 6. Atau bisa juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tidak berbentuk uang. Tidak berbentuk uang. Ya, pokoknya makan sudah. Pokoknya siap makan. 6. Untuk kebutuhan makanan pokoknya sehari-harinya suaminya siap. Yani kalau bahasanya suami yang pegang uang semuanya. Pokoknya bahan makanan dan seterusnya disiapkan untuk istrinya. Maka itu juga kembalinya kepada uruf ataupun apa kesepakatan antar mereka. Ini khulafidin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim harus dikasih nafkah untuk dia dalam hal ini adalah apa makanan pokok serta penyertanya. Itu masalah makanan. Kemudian, kalau masalah pakaian, sudah makanan tadi. Kalau masalah pakaian, ya tajibu laha al-kiswatu kulla amin min awwalihi. Fayu'tiha kiswatas sana. Kata Syaikhul Fauzan hafizahullah, wajib. 6. Untuk memberikan pakaian kepada istri setiap tahun sekali. Wajib untuk memberikan pakaian kepada istri setiap tahun sekali minimalnya. Min awwalihi, awal tahun. Fayu'tiha kiswatas sanah. Maka dia memberikan kepada istrinya pakaian tahunan. Yani setiap tahun ada beli pakaian untuk istri. Jangan bertahun, dua tahun, tiga tahun istrinya enggak pernah diberikan baju, enggak pernah diberikan pakaian. Bisa dipaham ya? Minimalnya berapa? Sekali setahun. Kalau biasanya orang kita selalu lebaran. 6. Itu tidak mengapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, minimal pokoknya apa kata Syaikhul Fauzan, wajib sekali setahun memberikan pakaian kepada istri. Jangan menjadi seorang suami yang pelit. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. 6. Kemudian berikutnya di antara pembahasan tentang nafkah terhadap istri, hadhihi an-nafaqah tajibu liz-zawjah allati fi ismatihi. Nafkah yang wajib bagi istri ini adalah yang masih di dalam tanggungannya, atau istri yang masih dalam tanggung jawabnya. Maksud nafkah untuk istri yang masih dalam tanggung jawabnya adalah naam, yang memang satu masih istrinya, memang masih istrinya, belum dicerai. Yang kedua, al-mutallaqah talaqan raj'iyan, seorang istri yang ditalak tetapi talaknya raj'i. Madamat fil iddah, selama dia masih dalam masa iddah, maka wajib untuk memberikan nafkah kepadanya. Satu, memang istrinya enggak dicerai ataupun belum dicerai. Yang kedua, al-mutallaqah, seorang istri yang ditalak talaqan raj'iyan, talak raj'i, talak satu dan dua. Madamat fil iddah, selama masih dalam masa iddah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang kalau talak raj'i ketika masih dalam masa iddah, statusnya adalah masih istrimu. Wa ammal mutallaqatul ba'in fala nafaqata laha wala sukna. Adapun wanita yang ditalak dengan talak ba'in, baik ba'in sughra ataupun kubra, fala nafaqata laha, maka tidak ada nafkah lagi bagi dia, wala sukna, dan tidak pula dia mendapatkan tempat tinggal. Naam. Ini berdasarkan sudah berlalu sebenarnya. Naam. Tentang permasalahan masa iddah berdasarkan hadisnya Fatimah binti Qais yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia dicerai oleh suaminya dengan talak ba'in, telah talak ba'in. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, la nafaqata laki, tidak ada lagi nafkah bagimu. Tidak ada lagi nafkah bagimu. Illa antakuni hamilan, kecuali engkau hamil. Yang berikutnya berarti apa? Illa antakuna hamilan, kecuali wanita yang ditalak dengan talak ba'in tadi, seorang yang sedang hamil. Naam. Berarti sebagai faedah yang beberapa waktu yang lalu ditanyakan, bolehkah menceraikan seorang yang sedang hamil? Jawabannya, boleh. Ingat-ingat, jangan ragu. Naam, boleh. Karena Rasul mengatakan, illa antakuna hamilan, kecuali engkau sedang hamil. Berarti, kemungkinan orang mentalak itu sedang hamil. Maka falaha an-nafaqah, maka ketika itulah, dia berhak mendapatkan nafkah. Ini semuanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita tegaskan, ini semuanya menunjukkan betapa indah dan rahmatnya syariat Islam. Nah, tidak begitu saja diceraikan selesai urusan, mau talak raj'i, mau talak ba'in, dah seperti orang zaman sekarang enggak diurusin. Enggak, ada aturan di dalam Islam. Kalau talak raj'i di dalam masa iddah wajib nafkah. Kalau talak ba'in tidak ada nafkah, kecuali kalau hamil, maka wajib nafkah bagi wanita tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah taala, yakni yang hamil tetap mendapatkan nafkah. 6 dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6 Allah mengatakan wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Dan jika mereka adalah wanita-wanita yang sedang hamil, yakni orang yang ditalak itu adalah wanita-wanita yang sedang hamil, maka fa'anfiku alaihinna, berilah nafkah atas mereka sampai mereka melahirkan. Berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun setelah melahirkan, tetap juga nafkahnya, cuma nafkah untuk anak-anaknya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang perlu disampaikan pula tentang masalah nafkah kepada istri, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa 'ala az-zawji, wajib bagi suami. Wajib bagi suami ma'unatu nadhafati zaujatihi, memberikan kecukupan nafkah kebersihan istrinya. Ini khawatir dipahami makanan pokok, kemudian apa tadi? Pakaian dan juga tempat tinggal. Yang lainnya enggak. Perhatikan, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, wajib bagi suami untuk memberikan kecukupan 6 permasalahan kebersihan istrinya. Min duhnin, berupa 6 minyak. Ulala, minyak untuk kebersihan apa maksudnya? Minyak lulur apa-apa, enggak tahu. Wasider, dan juga bidara. Wasobun, dan juga sabun. Jangan mengatakan kepada istri, kamu kan dapat yang penting makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Sabun beli dewek. Lah, nah, masalah kebersihan juga tanggung jawab suaminya. Sabun yang penting ya. Nah, sabun apa ya? Sesuai dengan apa urupnya saja, ataupun sesuai dengan kesepakatan, dan tentunya yang paling penting sesuai dengan kemampuan. Nah, apakah Leboy atau Sinzui atau apa. Nah, begitu juga wa min ma'in lisyurbi wa taharah wa nadhafah. Begitu pula memberikan kecukupan ataupun nafkah air untuk minum dan untuk bersuci istrinya dan kebersihan istrinya. Naam. Air untuk minum, kemudian apa? Untuk taharah wan nadhafah, dan untuk kebersihan. Jangan sampai mengatakan kepada kan cuma apa? Yang penting kan kamu makan, ya minum ya cari sendiri. Jangan. Tentunya apa? Tawabiknya, minuman. Begitu juga untuk bertaharohnya, untuk wudhunya istri, untuk mandi wajibnya. Begitu juga lin nazofah, untuk kebersihannya, untuk mandinya, dan yang semisalnya. Ini kewajiban seorang suami untuk memenuhinya. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah tentang nafkah terhadap istri. Kemudian berikutnya, istri yang ditinggal mati suaminya Al-mar'atul mutawaffa anha, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, kalau tadi kan yang ditalak ya. Kalau wanita yang ditalak, nafkah apa enggak? Tergantung. Kalau dia talak roja'i, maka nafkah. Kalau talak bain, asalnya tidak ada nafkah, kecuali hamil. Wallih. Nah, sekarang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka la nafaqata laha min tarikir zauj. Tidak ada nafkah baginya dari peninggalan suami. Tidak ada nafkah baginya dari peninggalan suami. Dikarenakan peninggalan suami sudah menjadi apa? Hak waris. Nah, sudah menjadi hak waris. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingat ya, yang dimaksud sekarang harta yang memang sudah murni milik suaminya. Nah, harta yang murni punya suaminya, bukan punya istrinya sama sekali, maka tidak bisa ketika seorang suami meninggal dunia dinafkahi dengan harta tersebut. Nah, karena harta tersebut sudah menjadi warisan, tentunya dibagi terlebih dahulu dan seorang istri pun akan mendapatkan warisan. Berapa warisan istri? Hah? Sepertiga, biye. Warisan istri berapa? Kalau punya anak seperdelapan, kalau enggak punya anak seperempat. Jangan lupa itu. Nah, seperdelapan kalau punya anak, kalau enggak punya anak seperempat dan seperdelapan. Al-muhim seperempat dan seperdelapan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia punya anak seperdelapan, kalau enggak punya anak seperempat. Anaknya suami, anaknya istri. Anaknya suami kan dia dapat warisan juga. Berarti kan istri berkurang kalau punya anak. Kalau enggak punya anak lebih banyak. Seperempat. Murojaah lagi warisan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa in kanat al-mutawaffa anha hamilan, dan jika wanita yang ditinggal mati suaminya itu sedang hamil, berarti tadi kalau enggak hamil enggak ada nafkah dari peninggalan sang suami. Kalau dia sedang hamil, ingat ya, hamil ditinggal mati, bukan hamil dicerai. Wajabat nafaqatuha fi hissatil hamli minat tarikah. In kanal mutawaffa tarikah, wajib menafkahinya semasa hamilnya dari peninggalan apa? Peninggalan mayit. Saya ulangi, kalau dia yang ditinggal mati suaminya itu sedang hamil, maka wajib menafkahinya ketika hamil tersebut dari peninggalan mayit. Kalau mayitnya punya peninggalan, punya warisan, sehingga apa? Ada bagian yang untuk menafkahi istrinya yang sedang hamil. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika mayitnya enggak punya warisan, wajabat nafaqatuha ala warithil hamlil musir, wajib nafkahnya bagi ahli waris. Naam, alhamlil musir, wajib nafkahnya bagi apa? Ahli waris yang mampu. Misalnya apa? Ahli warisnya siapa ini sekarang? Ahli warisnya mayit ini kan enggak punya peninggalan. Nah, yang mampu maka dialah yang menafkahi istrinya yang ditinggalkan yang sedang hamil. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. ini nafkah kepada istri. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, nafkah kepada kerabat. Nafkah kepada kerabat. An-nafaqah lil aqarib. Nafkah kepada kerabat-kerabat. Enam, yaitu kalau yang dimaksud kerabat di sini adalah usul dan furu', yakni orang tua ataupun anak, itu ada beberapa syarat. Wajibnya menafkahi usul kalau dia anak, kalau dia usul orang tua wajib menafkahi anak, itu beberapa syarat. Yang pertama, an yakunal munfaqu alaihi minhum faqiran la yamliku syai'an. Maksudnya sekarang, kapan anak menafkahi orang tua, kapan orang tua menafkahi anak. Bisa dipaham ya? Syarat yang pertama adalah wajib orang tua menafkahi anak, dan anak wajib menafkahi orang tua. Paham ya? Syaratnya yang pertama, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, an yakunal munfaqu alaihi minhum faqiran. Yang dinafkahi itu fakir, la yamliku syai'an aw la yamliku ma yakfi wa la yaqdiru 'ala takassub. Yang pertama, yang dinafkahi, enam, yang dinafkahi baik orang tua maupun anak itu fakir. Kapan wajib apa menafkahi orang tua, atau sebaliknya orang tua menafkahi anak. Syaratnya yang pertama, yang dinafkahi itu fakir, satu. Atau la yamliku ma yakfi, dia tidak mampu mencari yang mencukupi dirinya. Fakir dalam artian enggak punya apa-apa, la yamliku syai'an, enggak punya apa-apa blas. Naam, atau punya cuma enggak cukup. Punya cuma enggak cukup. Dan dia tidak mampu untuk mencari usaha. Tidak mampu lagi berusaha atau bekerja. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dilihat kita kepada orang tua demikian, lihat orang tuanya fakir, enggak punya apa-apa, atau punya cuma enggak cukup. Dan yang ketiga apa? Dia enggak mampu lagi berusaha. Tidak mampu lagi berusaha bekerja dan seterusnya. Maka anak wajib menafkahi orang tuanya, begitu juga orang tua wajib menafkahi anak-anaknya. Ini penting, khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ditanyakan sampai kapan, sampai dia hilang ini. Saya paham tidak? Sampai kapan kita menafkahi orang tua, sampai kapan kita menafkahi anak, sampai hilang ini tadi. Paham tidak? Sampai hilang apa? Fakirnya dan yang semisalnya. Sehingga dilihat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dilihat kondisinya. Nah, ya, anak-anak misalnya, anak-anak belum bisa berusaha. Belum bisa berusaha, dia enggak punya apa-apa, apalagi yang mencukupi dia. Nah, dan ingat ya, yang dimaksud dengan nafkah, lihat pengertian di awal tadi ya. Pengertian di awal. Jangan berat sekali nafkahi anak ini, butuh mobil, butuh inilah. Itu sudah di luar. Berat sekali saya nafkahi anak dua ini, dia ini, nak ini, nak ini. Ternyata itu sudah melebihi yang kewajiban. Melebihi kewajib, kewajiban ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ini untuk apa masuk tentara butuh sekian nafkahnya ini lah, itu sudah berlebihan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini apa? Fakir la yamliku syai'an la yamliku ma yakfi, tidak memiliki apa yang mencukupi dia. Naam, dan tidak mampu berusaha. Yang kedua, an yakunal munfiqu ghaniyan. Orang yang menginfakkan itu orang yang cukup. Ghaniyan, ghaniyan lebih tepatnya apa? Cukup. Asal katanya cukup bisa cukup ataupun kaya. Cuma perhatikan di sini apa yang dimaksud ghaniyan? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang menginfaki itu orang yang ghani. Yakni indahu ma yafdulu an kutihi wa kuti zaujatihi wa mamlukihi. Naam. Dia memiliki, seorang dikatakan ghaniyan, dia wajib menafkahi ayahnya atau anak-anaknya, itu kalau dia memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan makanan pokoknya dia, memiliki kelebihan makanan pokoknya dia, dan makanan pokok istrinya dan juga budak-budaknya. Sehingga kembali kepada hadis yang awal kita baca, ibda binafsik, mulailah dirimu dulu, fatasaddaq bih, nah, atau fatasaddaq alaik. Naam, engkau bernafkahlah kepadanya. Kemudian kalau ada kelebihan bagi dirimu, untuk siapa? Bagi? Setelah itu bagi istrimu. Setelah ada kelebihan nafkah untuk istrimu, baru untuk kerabatmu. Kerabat tadi, orang tua dan juga anak. Naam, jangan terlalu banyak menyimpang dulu ke saudara dan seterusnya. Yang ini dulu, yang penting dulu. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang dikatakan yang berinfak itu ghaniyan kalau dia memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, makanan pokok istrinya dan juga budak-budaknya. Yang ketiga syaratnya, naam, wa in kanal munfaqu alaihi min wa an yakunal munfiqu wal munfaqu alaihi ala dinin wahid. Yang berinfak dan yang diinfaki satu agama. Yang berinfak dan yang diinfaki itu satu agama. Naam, satu agama. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, itu syarat, tiga syarat menafkahi usul ataupun furu, ayah ataupun anak, ayah, ibu dan juga anak-anak. Atau sebaliknya. Naam, kalau anak menafkahi orang tuanya, kalau orang tua menafkahi anaknya, syaratnya tiga syarat di atas. Yang dinafkahi dia fakir, tidak punya apa-apa atau punya cuma enggak cukup dan tidak mampu berusaha. Atau belum dapat usaha dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, yang berinfak itu kaya dalam artian dia memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan juga makanan pokok istrinya dan juga budaknya. Dan yang ketiga, mereka yang diinfaki dan yang berinfak satu agama. Kemudian yang berikutnya, kalau yang diinfaki itu selain usul dan furu, bisa dipahami ya, selain orang tua dan selain anak. Kan wadih, kalau anak apalagi wadih. Nah, orang wajib berinfak kepada anak, menafkahi anak. Orang tua juga demikian, kepada orang tua juga demikian ketika dia terpenuhi syarat tadi. Nah, Semoga ketika orang tuanya lebih kaya dari dia, wajib enggak diinfaki? Hah? Iya, enggak. Enggak, dia kaya. Nah, dia mencukupi, bahkan dia selalu kasihan anak-anaknya demikian. Nah, selalu dia yang mengasih. Maka tidak wajib. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan jika al-munfaq alaih min ghairi auladil munfiq wa abaihi, jika yang dinafkahi itu bukan orang tua dan juga bukan anak, syaratnya adalah syarat yang tiga di atas, 6 ditambah, berarti syaratnya sama, yang diinfaki fakir, nggak punya apa-apa atau punya cuma nggak cukup, belum bisa berusaha atau nggak mampu. Kemudian satu agama dan yang berinfak kaya ataupun mampu. 6 tambahannya adalah kaunul munfik warisan lil munfak alaihi. 6 yang berinfak itu merupakan ahli waris dari yang diinfaki. Itu syaratnya. Yang berinfak itu termasuk ahli waris yang diinfaki. Siapa berarti? Saudara-saudaranya? Masuk enggak? Saudara laki-laki, saudara perempuan, itu semuanya termasuk apa? Yang juga mendapatkan warisan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma intinya kembali kepada yang akrab, akrab, akorib ini dilihat yang akrab, siapa yang paling dekat dengan yang berinfak. Karena memang lebih didahulukan yang dekat dan yang dekat setelahnya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nafkah kepada kerabat. Intinya apa? Dia masih punya hubungan apa? Waris. Hubungan waris dia dinafkahi. Maksudnya apa? Kalau tadi ayah dan juga anak. Itu yang berinfak harus cukup untuk dirinya, cukup untuk apa? Istrinya, cukup untuk budaknya. Nah, kalau ke saudara, berarti tambahannya adalah apa? Kalau dia punya anak, sudah mencukupi untuk anaknya juga. Kalau punya orang tua, sudah mencukupi untuk orang tuanya. Baru saudaranya. Paham enggak maksudnya? Ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Al-akrab wal-akrab, yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini nafkah kepada kerabat. Mencakup orang tua, anak, dan juga kerabat-kerabat yang lainnya. Wadih, insyaAllah. Kemudian yang terakhir, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, adalah nafkah kepada apa? Budak. Nafaqatul mamalik, nafkah kepada budak. Ya, enggak apa-apa walaupun enggak ada di kita ini. Hah? Nafkatul mamalik. Nafkah kepada budak yang dia miliki. Yajibu 'ala sayyid, wajib bagi tuan nafaqatu mamlukihi, menafkahi budaknya. Menafkahi budaknya. Min kutin, berupa makanan pokok tadi, sama. Wa kiswatin, begitu juga pakaian. Wasakan bil ma'ruf, dan juga tempat tinggal dengan ma'ruf. Wajib bagi tuan untuk menafkahi budaknya, makanan pokoknya, pakaiannya, dan juga tempat tinggalnya dengan ma'ruf. Di antaranya dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat yang ke-50. Naam, Allah mengatakan qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Sungguh kami mengetahui apa yang telah kami wajibkan atas mereka pada istri-istri mereka dan pada budak-budak yang mereka miliki. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, untuk budak ada makanannya dan juga pakaiannya. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi tuannya untuk bersikap lembut kepada budaknya dan tidak membebaninya dengan melebihi kemampuannya, serta hendaknya dia membantunya. Ini di antara kewajiban tugas seorang tuan kepada budaknya, yaitu apa? Bersikap lembut kepadanya, tidak membebaninya di atas kemampuannya, dan kalau membebaninya dibantu. Nah, ini posisi budak kepada tuan. Terlebih lagi apa? Cuma seorang pembantu. Beda pembantu dengan budak, berbeda. Nah, pembantu itu tentunya lebih, dia tidak dimiliki, lebih mulia. Maka tentunya terlebih lagi untuk tidak kasar kepadanya, tidak dibebani dengan yang melebihi kemampuannya, dan kalau dia bekerja hendaknya dibantu. Kemudian termasuk nafkah kepada budak adalah tazwijul mamluk wa inkahuhu, menikahkan budak tersebut. Yakni idza in talaba ar-raqiqu nikahan zawwajaha sayyiduhu. Kalau seorang budak laki-laki nam meminta untuk menikah, maka tuannya lah yang menikahkannya. Zawwajahu sayyiduhu. Tuannya lah yang menikahkannya. Kalau ada budak laki-laki dia meminta menikah, maka tuannya lah yang menikahkannya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-32, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Allah mengatakan ayat yang ma'ruf, dan nikahkanlah orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari kalangan budak-budak laki-laki kalian dan juga budak-budak wanita kalian. Dinikahkan kalau dia ya akan mau menikah. Wali annahu yukhsha wuqu'uhu fil fahisah idza taraka ifafahu. Dikarenakan dikhawatirkan dia terjatuh dalam perbuatan fahisah kalau dibiarkan ditinggalkan kehormatannya. Nah, itu kalau budak laki-laki meminta menikah, maka tuannya lah yang menikahkannya. Jadi maksudnya biaya-biayanya dan seterusnya. Nah, wa idza talabatil amatu nikahan. Kemudian berikutnya, yang terakhir, tentang budak ini, kalau budak wanita meminta menikah, kalau seorang budak wanita meminta menikah, maka khayyaraha sayyiduha. Tuannya memberikan pilihan kepadanya. Baina wata'iha au tazwijiha au bai'iha izalatan lidharari anha. Tuannya memberikan pilihan kepadanya antara menggaulinya atau menikahkannya atau menjualnya. Ini khairuddin dalam rangka menghilangkan madarat darinya. Maksudnya ini intinya dikhawatirkan kalau dia mau menikah kok tidak terjadi, itu akan terjatuh dalam fahisyah. Maka kalau budak wanita tuannya memberikan pilihan tuannya yang menggaulinya atau menikahkannya atau menjualnya. Kemudian yang terakhir, nafaqatul bahaim, nafkah untuk binatang. Nafkah untuk binatang. Nafkah untuk binatang. Yajibu ala man malaka bahimatan, wajib bagi orang yang memiliki hewan. It'amuha, untuk memberinya makan. Wajib bagi seorang yang memiliki hewan untuk memberinya makan. Wasukyuha, dan memberinya minum. Wal qiyamu bisyu'uniha wa ri'ayatuha, dan wajib untuk mengurusinya dan memperhatikannya atau merawatnya. Sehingga yang punya kambing, yang punya ayam, yang punya bebek, yang punya kucing dan seterusnya, maka diperhatikan, makan, minum, diurusi. Ini khodahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Kok ini wajib? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, dakhalat imra'atun annar fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Nah, dalilnya adalah Rasulullah menyatakan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirrah rabatatha, yang dia ikat atau dikurung masuk padanya. Fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat hazlan. Saya ulangi, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia ikat. Kemudian dia enggak kasih makan dan tidak pula dilepaskan. Dia untuk makan dari serangga-serangga yang ada di tanah atau di bumi. Sampai kucing tersebut mati dalam keadaan kurus. Sampai kucing tersebut mati dalam keadaan kurus. Hadis riwayat Muslim. Maka yang punya hewan dari situ, fadalla dzalika ala wujubin nafaqah alal hayawanil mamluk, wajib memberikan nafkah kepada hewan yang dimiliki. Naam. Fa in ajaza malikul bahimah alal infaqi alaiha ujbira ala bai'iha. Maka yang terakhir dalam fikih muyassar disebutkan, kalau pemilik hewan enggak mampu menafkahinya, udah enggak sanggup lagi nyari makannya, misalnya kan, biarkan aja lah mati dewek. Nah, maka ujbiro ala bai'iha, dipaksa untuk dijual hewannya. Nah, au ta'jiriha, atau disewakan. Au dzabhiha in kanat mimma yukal, atau disembelih kalau memang hewannya bisa dimakan. Dipaksa dijual, dipaksa disewakan, atau dipaksa disembelih. Gimana, dikurung saja cuma apa, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Naam. Terkhusus ini seperti apa, yang punya burung, yang burung kan, kalau kucing kayaknya kalau kita ini jarang diikat, jarang dikurung, biarkan saja. Nah, bebas dia. Ya, kalau bebas dia enggak wajib, mana nafkah kita untuk kucing? Nah, enggak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Dia sudah bebas gitu makan itu, apalagi itu kucingnya datangan, bukan kucing kita. Nah, bukan kita yang punya, enggak jelas punya siapa. Maka bukan wajib harus dikasih makan. Nah, tidak demikian. Nam, li'anna baqa'aha fi milkihi ma'adamil infaq 'alaiha zulmun, dikarenakan dia tetap di sisinya tapi enggak dikasih nafkah, maka itu kezaliman. Wa zulmu tajibu izalatuhu, sementara kezaliman itu wajib dihilangkan. Maka semua yang punya hewan, terkhusus yang biasa dikurung, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, maka wajib untuk memberinya makan. Tapi kalau hewan-hewan yang bermanfaat, biasanya apa? Enggak lalai pemiliknya. Enggak lalai untuk memberinya makan. Ini beberapa pembahasan tentang nafkah. Semoga yang ringkas ini ada faedahnya bagi kita semuanya. Naam. Kalau ada kekeliruan tolong diperbaiki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.